dalam pertemuan yang telah lalu dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, lam atli ala tarjamatin lil adrami wa man ma'ahu wa la a'lamu naw'al bid'atil madhkura. Saya tidak mampu untuk melihat, meneliti terjemah, yaitu biodata al-Adrami dan orang yang bersamanya, itu orang yang didebat oleh beliau, dan juga saya tidak mengetahui macam kebid'ahan yang disebutkan dalam athar tersebut. Apa sebabnya itu? Apa sebabnya beliau tidak mengetahui terjemah al-Adrami dan juga orang yang didebatnya serta kebid'ahan yang didebatnya? Apa sebabnya? Siapa yang ingat? Mayyakun. Tuhib. Karena beliau melihat kepada konteks atau nuskhah asli yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, yang mana dalam nuskhah asli tertulis dengan apa? Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Adrami. Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Adrami. Sehingga la yujad hadhi terjemah, wala tujad hadhi terjemah. Tidak akan didapati biodata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Tetapi jika hal itu dikembalikan kepada kitab-kitab yang kita sebutkan, seperti kitab Al-Baghdadi dalam kitabnya At-Tarikh, demikian pula Ibn al-Jawzi dalam Manaqib, Imam Ahmad As-Sam'ani dalam Al-Ansab, akan didapati bahwasanya kisah itu terjadi pada siapa? Kisah tersebut menyebutkan tentang siapa? Abu Abdurrahman Al-Adrami, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq, kunyahnya itu Abu Abdurrahman Al-Adrami. Tayyib. Sehingga akan diketahui terjemah orang tersebut atau imam tersebut, dan akan diketahui pula siapa orang yang didebatinya. Siapa orang yang didebatinya? Ahmad bin Abi Du'adah. Ya, Ahmad bin Abi Du'adah, seorang qadhi Jahmi, memiliki pemikiran Jahmiyah, yang diantara salah satu kebidahannya yaitu menganggap bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk menurut mereka, padahal Allah SWT nyatakan demikian pula Rasulnya, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Tayyib, itu sebabnya. Ya. Dan apa yang telah kita sebutkan pula bahwasanya ilmu manusia di sini terbatas. Ya. Tidaklah seorang alim harus mengetahui semua cabang disiplin ilmu, atau tidak boleh untuk dia enggak tahu dalam permasalahan. Tayyib. Tayyib, manusia ada kalanya siapapun dia terkadang luput salah satu maklumat, perkara-perkara yang diketahui oleh orang lain. Tapi hal itu tentunya tidak mengurangi, bahkan tidak mencela keimamahan Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau sebagai ulama yang faqih di zamannya, yang mana banyak karya tulis beliau sampai kepada kita. Tetapi di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal muhim an na'rifa marahil hadhihi al-munadharati. Yang penting, ya, meskipun kata beliau saya tidak mengetahui terjemah orang ini, orang ini debatinya, macam kebid'ahan yang ada padanya, kita mengetahui bagaimana fase-fase, tahapan-tahapan dalam perdebatan. Ya, itu yang penting. Untuk apa fungsinya kita mengetahui tahapan fase dalam perdebatan, sehingga perdebatan itu ada fasenya, ada tahapannya, ada ilmunya. Kata beliau, linaktasiba minha tariqan likayfiyatil munadharati bainal khusumi. Yaitu untuk kita bisa mengambil dari tingkatan-tingkatan perdebatan tersebut cara atau metode bagaimana untuk melakukan perdebatan seperti itu. Dan itu ingat bahwasanya agama ini, syariat ini membolehkan kita untuk munadharah, mujadalah bil ahsan, dengan perkara yang terbaik. Dengan perkara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidal dengan cara yang terbaik. Dengan apa? Dengan jadi. Dengan kembali rujuk Al-Quran wa Sunnah. Jikalau saya dengan antum berselisih, pertama kali yang harus disepakati, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita berhujjah masing-masing kelompok dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu syaratnya. Tayyib. Kita bicara hal ini, tapi ingat pembicaraan kita tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalil yang sahih dan tepat dalam pembahasan yang kita perselisihkan. Tayyib. Jika tidak mau salah satunya, maka perdebatan itu bukan perdebatan yang baik. Perdebatan yang tidak dibangun di atas ilmu, atau dengan pemikiran-pemikiran yang sehat, akal yang sehat. Bagaimana untuk kita menjelaskan atau membeberkan perkara-perkara yang batil kepada lawan yang kita debat. Sehingga itu kata beliau, bagaimana untuk kita mengambil pelajaran, cara untuk kita menerapkan hal itu di dalam perdebatan jikalau hal itu terpaksa untuk melakukannya. Karena agama ikhwata fillah bukan untuk diperdebatkan, ya. Agama untuk diamalkan. Apa yang datang dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ikuti syariat itu, bukan mengikuti hawa, keinginan-keinginan orang-orang yang tidak tahu. Yaitu untuk mengetahui cara dalam melakukan perdebatan bainal khusumi, di antara orang yang bersengketa. Tanya. Sehingga di sini kata Syekh, wa qad bana al-Adrami rahimahullah munadharatahu hadhihi ala marahila. Di sini sungguh al-Adrami telah membangun, membentuk munadharahnya, perdebatannya di atas tahapan-tahapan. Jadi beliau bangun apa yang beliau debat kepada lawannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Untuk apa fungsinya? Fungsinya kata Syekh, liyu'abbiru au liya'bura min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yafhama khasmuhu. Supaya berlintas, berlalu dari setiap tingkatan kepada tingkatan berikutnya. Supaya bisa berlalu, melintas. Umur dari suatu tingkatan kepada tingkatan berikutnya, bisa melangkah dari suatu tahapan kepada tahapan berikutnya. Hatta yafhama khasmuhu, sampai musuhnya ini bisa lagi untuk menjawab. Sampai musuhnya terdiam. Karena ini merupakan natijah, natijah ahlul batil, hasil penghujung dari ahlul batil. Ayyaskut anil jawab, dia tidak akan bisa menjawab. Dia akan terdiam. Yang kita sebutkan dari kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mendebat, yang sebagian ulama mengatakan Namrud, fabuhita allazi kafar. Orang kafir ini terdiam ketika didebat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak bisa lagi mengeluarkan alasan-alasan. Dan itu fungsinya. Al-marhalatul ula, maka tahapan yang pertama untuk perhatikan ya, yang ditempuh oleh Adrami rahimallahu taala, al-ilmu. Tahapan ilmu. Dikedepankan al-ilmu. Faqad sa'alahu al-Adrami, hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Kata Adrami di awal perdebatannya, beliau bertanya kepada Ahmad bin Abi Duad, apakah kebid'ahan tersebut telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya? Tayib. Jadi menyandarkan ilmu kepada salafun salih, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah perkara agama ini dan yang menyisi perkara agama ini telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya atau tidak? Qala al-bid'i, maka ahlul bid'ah ini, Ahmad bin Abi Duad mengatakan lam ya'lamuha. Ya, mereka tidak mengetahuinya. Subhanallah. Jawaban yang keliru. Ya. Nabi SAW tidak mengetahui kebid'ahan. Tidak mengetahui perkara-perkara yang menyelisih syar'i. Ya. Maka ini tentunya sebagai ya, makanan empuk istilahnya bagi Al-Adrami. Ya, untuk lebih membabat lagi, mematahkan lagi ya, langkah-langkah lawannya. Karena dengan itu dia memvonis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya taksir fi fahmi syariah, kurang dalam memahami syariat, tidak tahu perkara-perkara yang membuat maslahat atau mudarat dalam syariat ini. Tayyib. Ya, jika ada seorang manusia mengatakan bahwasanya suatu ibadah ini bagus, ya, kemudian kita tanya apakah apa yang kamu lakukan ini dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifahnya atau tidak, maka jika kalau dia menjawab tidak, seolah-olah dia menuduh, mengklaim bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya sebagai orang yang kurang dalam melakukan praktek ibadah ketaatan. Tanya. Demikian pula jika dia mengklaim bahwasanya Nabi SAW tidak tahu dalam suatu permasalahan, demikian pula para sahabatnya, ya, dia telah menuduh bahwasanya dialah yang lebih pintar dan mereka Nabi SAW dan para sahabatnya bodoh. Tanya. Ini ucapan yang keliru, jawaban yang keliru. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penolakan Al-Adrami, pembantahan Al-Adrami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak tahu tentang kebid'ahan yang dia ucapkan, ideologi pemikiran yang ada padanya bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka pembantahan ini, penolakan ini, yatadammanu intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung peremehan, pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melecehkan, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya, ya, wa khulafa'ahu. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya tidak tahu tentang masalah itu, ilmunya kurang. Siapa yang lebih tahu, ya, Anda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Tanya. Dari sisi mana ikhwati fillah? Haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umurid din. Yang menunjukkan bahwasanya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya jahilin, bodoh. Tidak tahu tentang perkara yang perkara tersebut termasuk perkara yang paling penting dalam agama ini. Ya. Min ahammi umurid din. Perkara yang paling penting dalam agama ini, salah satunya yaitu bid'ah khalqul Quran. Ini merupakan akidah, akidah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan kepada kaum muslimin, para sahabat ketika itu, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Sehingga turunnya ayat yang jelas menaskan, menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga ahlul bidah, kalangan Jahmiyah dan yang lainnya tidak terima dengan ayat ini. Dengan mereka merubah, mentahrif. Wa kallamallaha Musa takrima. Dalam ayat yang sahih, wa kallamallahu dengan dirafa'. Ya Allah, lafzul jalalah. Wa kallamallahu, karena Allah lah yang mengajak bicara kepada Musa. Tetapi mereka merubah, wa kallamallaha Musa takrima. Musa mengajak bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka enggan untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kalam. Dan bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada para sahabatnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, laisa bimakhluq. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan a'udzu bikalimatillahi tammati. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada umatnya a'udzu bi khalqillah, dengan makhluk Allah, tapi bikalimatillah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah. Dan yang lainnya dari ayat ataupun hadis yang menguatkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sehingga apa yang ditolak oleh Ahmad bin Duad ini ponisan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifahnya. Mereka tidak tahu, bodoh tentang perkara agamanya. Wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i. Bersamaan dengan itu pula, jawaban si Ahmad bin Abi Duad sebagai hujjah bagi dia sendiri, bantahan untuk dia sendiri. Ya, jawabannya yang salah itulah bantahan bagi dia. Ya. Jawabannya itu bukan hujjah bagi orang lain, bagi dirinya sendiri. Tanya. Ya. Idza kanu la ya'lamunahu wa lidzalika intaqala bihi al-Adrami ila ya. Jadi apa jawaban yang dijawab oleh Ahmad bin Duad itu adalah hujah bantahan bagi dia sendiri. Jikalau mereka Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mengetahuinya perkara dalam agama ini, maka al-Adrami berpindah kepada tahapan yang kedua. Jadi dia sudah mendapat satu poin al-Adrami ini dengan jawaban yang keliru, yang salah, yang mengandung pelecehan terhadap Nabi SAW, itu adalah satu poin bagi Al-Adrami untuk menjatuhkan dan mengalahkan lawan debatnya. Jadi perhatikan ikhwati fillah, dalam debat itu perhatikan jawaban-jawaban ahli batil. Antum tidak usah ya bingung atau tidak usah berpikir, jawabannya itu perhatikan. Jawaban-jawaban mereka sebagai senjata makan tuan istilahnya. Ya. Jawaban-jawaban ahlul bid'ah wal ahwa itu adalah senjata bagi dia sendiri untuk melukai dirinya sendiri. Ya. Tidak usah kita umpamanya berpikir bagaimana cara menggulingkannya. Perhatikan jawaban-jawabannya. Maka itulah balikan. Ya. Seperti antum ketahui bersama bagaimana Syekh Rabi hafizahullah taala, ya, dalam perdebatannya dengan Ustaz Zulkarnain waktu itu, ya, ketika dia mengatakan laisa bil muddarib tapi muzza'za, Syahrabi cuma hanya membalikan saja, apa bedanya muddarib dengan muzza'za. Ya, jadi perhatikan jawaban-jawaban orang tersebut, apa jawabannya, berpikir ya dengan lanjut jawaban-jawaban dia sebagai senjata untuk bagi dia sendiri, yang melukai dirinya sendiri. Demikian pula yang lainnya. Dari apa yang ditulis oleh Syekh Rabi'ah radhiyallahu taala dalam membantah ahlul bidah wal ahwa, diperhatikan pemikiran-pemikiran mereka, ucapan-ucapan mereka, maka itu sebagai hujjah untuk si yang mengatakannya. Tayyib. Maka beliau berpindah kepada al-marhalatul tsaniyah, tahapan yang kedua. Kata beliau, kata Al-Adrami, idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Jikalau mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya tidak mengetahuinya suatu perkara dalam perkara agama ini, kok kenapa kamu yang mengetahuinya? Ya. Kok cuma kamu yang mengetahuinya? Subhanallah, berarti lebih pintar ente daripada mereka. Lebih banyak anta ilmunya daripada mereka. Tayyib. Ya. Ini tentunya suatu tazkiyah bagi orang yang mengklaim dia merasa tinggi daripada Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga hal yumkin ayah jaballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rashidin ilma syai'in min asy-syari'ati wa yaftahuhu lak. Apakah mungkin Allah SWT menutupi bagi rasulnya dan para khalifahnya ar-rashidin ya, suatu ilmu tentang suatu permasalahan dalam agama ini sementara dibukakan untuk kamu? Ya. Suf, diajak berpikir ya khawah. Di lawan debat ini diajak berpikir. Ahlul batil ini diajak berpikir. Apakah mungkin Allah SWT menutupi suatu permasalahan agama ini bagi rasulnya, bagi khalifahnya, sementara kok diberikan kepada kamu? Dibukakan kok kepada kamu? Siapa yang jadi rasul? Ya. Siapa orang yang dipilih untuk menyebarkan syariat ini? Rasul dan para khalifahnya atau kamu? Tayyib. Pasti dia akan berpikir. Tayyib. Anda melaksanakan ini itu, ya, Anda menganggap baik. Kemudian hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, lebih baik siapa? Kamu atau Nabi SAW dan para khalifahnya? Ya. Diajak berpikir. Nah, kalau dia jawabannya salah lagi yang kedua, maka sungguh dua poin. Ya. Kalau dia menganggap, oh iya, karena Nabi dahulu belum ada ini, belum ada itu. Tanya. Zamannya beda. Nabi SAW dan para khalifah dengan kita. Sehingga di zaman kita perlu untuk dilakukan, atau perlu untuk diamalkan. Itu suatu jawaban yang tambah keliru lagi. Tanya. Ya, sehingga pada pertanyaan yang kedua ini, fataraja al-bid'i, si ahlul bid'ah tersebut rujuk, ya, dia mencabut jawaban pertama. Ini yang menunjukkan bahwa si ahlul bid'ah yang telah kita kan tala'ub wa talawun, main-main, yang ngomong itu main-main, ngelantur, dibidik dari suatu sisi lari ke tempat lain, dibidik lagi lari lagi. Ya, cari penguat ya, dari satu syekh gak dapat, cari ke yang lain, ke masyayikh lain. Dari satu ustaz gak dapat pula, cari penguat dari ustaz lain. Tanya. Seperti itu ya. Kalau sudah mentok, baru dia berusaha untuk narik perkataannya. Sudah mentok, gak ada lagi yang bisa dilobi. Tanya. Khawatir dia akan semakin salah, semakin salah, keliru, semakin jelas kesalahannya. Maka antum lihat di sini, fataraja al-bid'i, si bid'i pun rujuk dari perkataan yang pertama, jawaban yang pertama. Waqad, dengan dia mengatakan, aqul, saya katakan, qad alimuha. Oh iya, Nabi sudah tahu. So, ya, dia jilat jawaban yang pertama dengan mengatakan Nabi sudah mengetahuinya perkara tersebut. Karena kalau dia jawab masih ngeyel, lebih pintar saya, itu sudah jawaban yang tambah keliru. Tayyib. Dua poin yang didapatkan oleh Al-Adrami. Dan tentunya Al-Adrami bukan orang yang kemarin sore dalam melakukan perdebatan tahu sifat ya, Al-Batil ini suka bermain-main. Ya tara'u fantaqala bihi ila marhati thalithah. Ya, beliau pindah kepada tahapan yang ketiga. Idza kanu qad alimuha fa hal wasi'ahum ay amkarahum la yatakallamu bidzalika wa la yad'u an-nasa ilayhi am lam yasa'hum. Jikalau mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mengetahui kebid'ahan itu atau perkara yang ada dalam syariat ini, fahal wasi'ahum, apakah memungkinkan mereka? Wasi'ahum maknanya amkanahum. Ya, apakah memungkinkan mereka alla yatakallamu bidzalik, agar mereka tidak berbicara dengan hal itu, menahan diri? tidak berbicara dengan kebid'ahan itu, tidak menyebarkannya di tengah-tengah manusia, atau bahkan tidak menanamkannya kepada manusia. Wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak mengajak manusia kepada kebid'ahan itu. Am lam yasa'hum, atau tidak memungkinkan mereka. Ya. Jadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui kekeliruan tersebut, kebid'ahan hal itu, pemikiran yang keliru, akidah yang batil, apakah mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam? Ya, tidak membicarakannya. Ya, tidak mengajak manusia untuk memiliki akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, atau tidak mungkin bagi Nabi. Artinya Nabi berbicara, Nabi mengajak manusia untuk memiliki akidah itu, menanamkan akidah Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, kita lihat jawaban orang tersebut. Fa'ajab al-bid'i, maka dijawab oleh ahlul bid'ah tersebut, yaitu Ahmad bin Abdu'ad, bi annahum wasi'ahum sukut, kata dia. Oh iya, Nabi SAW dan para sahabatnya mungkin untuk diam, tidak mungkin untuk berbicara perkara yang menyelisih agama. Ya. Tidak mungkin untuk berbicara dengan akidah yang batil, yang keliru. Wa adamul kalam, dan juga tidak mungkin Nabi SAW dan para sahabatnya untuk berbicara. Pasti mereka diam dari perkara yang menyisihi syar'i, tidak mungkin menanamkan kepada manusia. Tanya. Jawabannya tepat, ya, mengakui. Dan itu adalah senjata lagi, 3 poin bagi Al-Adrami. Jawaban si Ahmad bin Abi Duad ini tepat, betul. Tetapi betulnya bukan sebagai penguat bagi dia, justru senjata untuk menggulingkan dia lagi. Ya. Senjata untuk mengalahkan dia lagi. Faqala lahu al-Adrami, oleh karena itu dikatakan oleh Adrami kepada Ahmad bin Duad, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Anda melihat suatu perkara yang hal itu mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk diam, untuk tidak berbicara, untuk tidak mengajak manusia kepada akidah yang batil. Kenapa kok kamu tidak mungkin, tidak bisa? Ya. Kalau Nabi SAW dan para sahabatnya saja diam, tidak menanamkan kepada manusia dan akidah yang keliru bahwasanya Al-Quran makhluk, kok kenapa kamu tidak bisa diam? Kamu mengajak manusia, menanamkan kepada manusia, kepada penguasa ketika itu, di zaman Al-Wathiq Billah, Ibn Mu'tasim Billah, di zaman Al-Imam Ahmad, untuk menyerukan kepada manusia bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kenapa kok ente enggak bisa diam? Ya. Menahan diri. Ini Masya Allah. Ya. Suatu tahapan yang sangat jitu, yang banyak penyuruhin Allah Ta'ala. Sehingga dari sini, fan qata ar-rajulu wamtana 'anil jawabi li'anna al-baba in sadda amamahu. Orang tersebut terdiam dan tidak lagi bisa untuk menjawab. Mau jawaban apa lagi yang dia keluarkan? Ya, kalau dia ngoceh sana sini, tambah ketahuan salahnya. Terlebih perdebatan itu, ya, disaksikan oleh penguasa, disaksikan oleh raja, ya, di hadapan penguasa, di hadapan rajanya, yaitu Al-Mu'tasim Billah, ya, Al-Wathiq Billah Ibn Mu'tasim Billah. Bukan perdebatan yang istilahnya kerocokan, ya, perdebatan di warung kopi, tapi perdebatan yang dihadiri oleh raja, oleh penguasa. Karena penguasa ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah, yang keliru. Tayyib. Sehingga Ahmad bin Duad tidak berani lagi untuk menjawab, karena sampai situ pun dia sudah salah. Mau dijawab apa? Kalau Nabi SAW dan para sahabatnya lebih bisa menahan diri, kok dia tidak bisa menahan diri? Tayyib. Ini ikhwati fillah, maka yang terjadi pada ahlul batil seperti ini, ikhwah. Dalam perdebatan, dalam satu kesesatannya, dalam satu kekeliruannya, seperti ini, tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Abi Duad, atau Ahmad bin Abi Duad. dia tidak bisa lagi menjawab li annal baba in sadda amamahu, karena bab, karena pintu sudah tertutup di hadapan. Artinya sudah ada lagi celah untuk menjawab. Kesalahannya itu sungguh sangat banyak. Ya, karena jurinya langsung penguasa. Ya, maka perdebatan ikhwah, antum lihat seperti sini, ada jurinya. Kalau antum berdebat berdua enggak ada jurinya, enggak ada penengahnya, gontok-gontokan. Ya, adu urat istilahnya. Bisa jadi dari lut kata orang-orang. Ya, jadi gelut. Tayyib. Kalah dalil jadi gelut istilahnya. Ya, sehingga dicari siapa yang penengahnya. Ya, silakan dikemukakan dari pihak sini, dari pihak sini. Nanti akan didilai oleh penengahnya. Tayyib. Sehingga dari perdebatan ini fasawwabal khalifatu ra'yal adrami. Khalifah, penguasa ketika itu al-Wathiq billah, membenarkan pendapat al-Adrami, masuk akal. Ya, cara yang dilakukan oleh Adrami dalam mendebat Ahmad bin Abi Duad. Ya, sehingga dibenarkan oleh khalifah ketika itu. Tapi sampai Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Bahkan ditawari orang-orang yang menzaliminya untuk dibalas dengan perbuatan yang setimpal, tapi oleh Muhammad billah. Bahkan wada'a bidhayqi 'ala man lam yasa'hu ma wasi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu. Khalifah, raja, mendoakan ya dengan kesempitan ya, terhadap orang yang tidak diberikan kemampuan seperti apa yang telah diberikan kemampuan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya, supaya disempitkan ini Ahmad bin Abi Duad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah diberikan kelapangan, kemampuan untuk diam dan tidak menyebarkan akidah yang batil. Tayyib. Ya, sehingga senjata berbalik, ikhwan. Senjata jadi berbalik. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghairiha. Maka demikian pula, ikhwan. Seluruh ya, pelaku kebatilan dari suatu kebid'ahan atau yang selainnya, fala budda ayyakuna ma'aluhu al-inqita'a 'anil jawab, maka mesti harus akhir kesudahannya ya, nilai akhirnya inqita' 'anil jawab, dia pasti terhenti, terputus dari jawab, bingung ya, harus cara apa lagi, trik apa lagi, provokasi apa lagi, makar apa lagi, bingung. Tayyib. Maka ini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bagaimana ya, yang terjadi dari kisah Abdullah ibni Muhammad ibni Ishaq al-Adrami Abu Abdurrahman dengan Ahmad bin Abi Duad, yang di sini tentunya membimbingkan kepada kita suatu akidah yang benar, penanaman akidah yang benar bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi insyaallah akan dibahas lebih lanjut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam pembahasannya. Maka sampai sini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, intaha al-muqaddimah allati ataha biha al-musannif, selesai dari pembukaan yang dibawakan oleh musannif Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi sampai sini baru pembukaan, ikhwah. Belum masuk kepada pembahasan inti. Ya. Pembahasan inti belum masuk. Tapi yang antum hafalkan kaidah yang keempat yang kita bahas di awal kitab, dan kaidah perdebatan al-Adrami itu sangat bermanfaat ya, untuk mengalahkan pemikiran-pemikiran al-bid'ah wal ahwa. Ingat kaidah yang pertama kita sebutkan, dan ini kaidah yang terakhir, dan sampai sini hanyalah pembukaan ya. Hanyalah pembukaan saja. Jadi pembahasan intinya insyaallah akan datang setelah ini. Tapi masuk Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dan pembahasan asma wa sifat. Ya, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu nukilannya dari mana kitabnya? bawahnya. Keren. Ayo. Tapi ini yang disebutkan oleh guru kita Syekh Yasin Rahimallahu Ta'ala, Hafizallahu Ta'ala. Beliau menyebutkan bahasa yang benar tadi kunyahnya Abu Abdurrahman Ibn Ahmad, itu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq. Kemudian yang di debatnya adalah Al-Qadhi Al-Jahmi, Al-Qadhi seorang hakim, itu Ahmad bin Abi Duad. Dan di sini pula dinukil oleh pengajar yang lain marojinya tadi yang sudah anda sebutkan, yaitu kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, kemudian Ibnu Jauzi dalam Manaqib Al-Imam Ahmad, dan juga Al-Ansab Lisam'ani, dan juga Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibut Tahdhib Ibnu Hajar rahimallahu taala. Dari sini beliau sebutkan secara tegas huwa Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq wal munadhir lahu wal munadhir lahu Ibn Abi Duad. Jadi setelah di atas wawunya ada hamzah, dan penguasa tersebut, khalifah tersebut itu Al-Wathiq billah Ibn Mu'tasim billah, serta bid'ahnya itu bid'ah khalqil Quran. Ini yang disampaikan oleh Syekh Yasin Hafizullah Ta'ala, dan juga dinukil oleh salah satu mudarris kitab Lumatul Itiqad pula yang sekarang di Ma'bar, namanya mudarris akidah di Ma'bar ini Fahad bin Salim. Dia punya syarah Lumatul Itiqad yang sangat tebal. Jadi Lumatul Itiqad yang disyarah Syekh Utsaimin segini, dia disyarah 3 kali lipat. Jadi untuk pemula sangat pusing sekali. Pemula sangat pusing sekali. Beliau memiliki syarah Lumatul Itiqad yang tebal tadi, yang namanya itu Fathu Rabbil Ibad ala Lumatul Itiqad. Allah alam besok. Mungkin perlu dilihat cetakan apa itu? Bisa dilihat di syarah beliau Fahad bin Salim Ahmad bin Abi Duhad. Tapi apa yang kita terima dari pelajaran Syekh Yasin seperti itu, sama dengan ini, dengan yang diterangkan oleh Fahad bin Salim. Wallahu a'lam bishawab.